Oke, kali ini untuk anak-anak yang tercinta, sebuah lagu Gala. Telah kembali kembali padamu kasih, setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh, kata terkira ku segala galanya. Kepada Morista di bawah pimpinan